Cek. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Ridul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini dalam pembahasan dari kitab Sahih Bukhari, masih dalam bahasan kitabus salat, yaitu hukum-hukum seputar salat. Dan kita sedang membahas hadis-hadis seputar masjid dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid atau adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Kita masuk di bab yang ke-48 di hadis 426. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu atayammunu fi dukhulil masjidi wa ghairihi, atau bab atayammuni. Bab atayammunu fi dukhulil masjidi wa ghairihi. Wa kana Abdullah ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi yusra. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Sulaiman ibnu Harb qala hadatsana Syu'bah ibnu Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti amirul mu'minina fil hadis Anil Ash'ath ibnu Sulaim an abihi an Masruq, yani Masruq ibnu Ajda an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibu atayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi fituhurihi wa tarajulihi wa tanaulihi. Bab mendahulukan kanan ketika masuk masjid dan yang lainnya. Keadaan Abdullah bin Umar, beliau masuk dengan kaki yang kanan, artinya masuk masjid dengan kaki yang kanan. Dan apabila keluar, artinya keluar dari masjid, maka beliau keluar dengan kaki yang kiri. Jadi kalau masuk dengan kaki yang kanan, kalau keluar dengan kaki yang kiri. Lalu Imam Bukhari mengeluarkan hadis Aisyah, tapi hadis ini tentunya tidak secara letterlek menyebutkan mendahulukan yang kanan ketika masuk masjid, karena hadisnya umum. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu, di sini yuhibbu, di riwayat yang lain yujibu, di sini yuhibbu. Yuhibbu atayamuna mastata'a fi sya'ni kullihi. Beliau mencintai mendahulukan yang kanan semampunya dalam setiap urusannya. Fituhurihi, ketika bersuci, ya seperti berwudu, mandi janabah, watarujulihi ketika menyisir, artinya ketika membereskan rambut, maka memulai dengan bagian yang kanan. Watanaullihi dan ketika memakai sandal, berarti memakai sandal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, ya, memakai celana, memakai baju, maka ini masuk di dalamnya. Wa fi sya'ni kulli, dan dalam semua urusan, karena bertepatan dengan adab masuk masjid. Ya, jadi adab masuk masjid ketika masuk dengan kaki yang kanan dan ketika keluar dengan kaki yang kiri. Ada dhabit, artinya kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kiri. Itu ada kaidahnya. Mendahulukan yang kanan adalah fibabi at-takrim awil ikram wa fibabi at-tazyin ay at-tazayyun wa at-tanadub. Mendahulukan yang kanan itu dalam bab yang sifatnya penghormatan. Jadi yang sifatnya penghormatan atau dalam hal-hal yang sifatnya mulia. Jadi bab takrim, penghormatan, ikram, dan dalam hal-hal yang sifatnya bersuci atau berhias. Jadi sifatnya berhias. Masalan al-akhdu wal-i'ta, kalau mengambil dengan tangan kanan, kalau memberi dengan tangan yang kanan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, dalam hal-hal yang ikram, ya, seperti orang ikram pengagungan, yang memberi dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan. Dan hal-hal yang sifatnya bersuci atau yang sifatnya berdandan, ya, contohnya apa? Mandi, kemudian menyisir, ya, kemudian memakai pakaian, ya, memakai pakaian seperti memakai sandal, memakai baju, memakai celana, memakai kaos kaki, atau istilah lain khuf, maka semuanya mendahulukan yang kanan. Wama diduhuma fayustahabu taqdimul yusra, dan yang merupakan lawannya dianjurkan dengan yang kiri. Contohnya apa? Kaizalatil adza, seperti menghilangkan kotoran, seperti membersihkan dubur, membersihkan kubur, maka dengan tangan yang kiri. Masuk WC dengan kaki yang kiri. Dan itu secara kaidah umumnya, ya. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum, tentunya dengan tangan yang kanan. Jadi makan dan minum itu dengan tangan yang kanan, ya. Masuk masjid dengan kaki yang kanan, masuk rumah dengan kaki yang kanan, keluar dengan kaki yang kiri. Mungkin itu tidak terlalu sulit hukumnya, ya, dalam masalah ini. Sehingga cukup, ya. Sunnah kalau kita masuk masjid dengan kaki yang kanan, keluarnya dengan kaki yang kiri. Itu bagian adab ketika orang masuk masjid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun hal tunbasu kuburul musyrikil jahiliyah wa yutakhadu makanaha masajid. liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida wa ma yukrahu min salati fil quburi wa ra'a Umarun wa Anas ibn Malik yusalli inda qabrin wa qala al-qabra al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Yahya an Hisham akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna umma Habibata wa Umma Salamata Zakarata Kanisah Ra'ainaha Bil Habasyah Fiha Tasawir Fadakarata Lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faqala Ina ula'ik Ida kana fihim rajulu as-salih Famata Banau ala qabrihi Masajid, yani masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar wa ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anasin qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa nazala 'ala al-Madinah fi hayyin yuqalu lahu Banu Amr ibni Auf wa qama nabiyyu sallam fihim 14 lailah thumma arsala ila bani najjar ja'u mutaqallidi suyuf wa ka'ani anzuru ila nabiyyi sallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu wa mala'u bani najjari hawlahu hatta alqa bi fana'i abi ayyub wa kana yuhibbu an yusalli haitsu adraqatu salatu wa yusalli fi marabidil gonami wa annahu amara bi bina'il masjidi fa arsala ila bani ila mala'i min bani najjar qala ya bani najjar saminuni bi haitikum hadha qalu la wallah lanatlubu samanahu illa ilallah wa qala Anas wa kana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikin wa fihi kharibun wa fihi nakhlun fa amara nabiyyu sallam bi kuburil musyrikin fa nabithat thumma bil khir fa sawiyat wa bin nakhli fa quti'a fa saffun nakhla kibalal masjidi wa ja'alu gisadati al hijara waja'alu yanquluna sahra wahum yajiduna wa nabiyyu sallam ma'hum wa huwa yaqul allahumma la khaira ila khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajir. Sini ini bab termasuk bab penting yang untuk kita pahami, bab apakah ya boleh memindahkan kuburan-kuburan orang musyrik lalu dibangun masjid. Jadi kuburan orang musyrik itu digali, dipindahkan, dan tempatnya dijadikan masjid. Ya, karena tentunya kuburan orang musyrik itu berbeda dengan kuburan orang muslim. Hal itu berdasarkan katanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-yahuda. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu quburan anbiya'ihi masajid. Yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Jadi kuburan orang-orang soleh dijadikan masjid. Nabi-nabi mereka. Dan Jadi larangan sholat di kuburan. Dan Umar, Anas bin Malik, yusalli inda dan telah riwayatkan Anas, Umar, Anas bin Malik, yusalli inda qabrin, bahwasanya beliau sholat di satu kuburan. Jadi Umar melihat, wara'a Umar wa Anas, dan Umar melihat Anas sholat di kuburan. Faqala al-qabra al-qabra, kuburan-kuburan. Walam ya'murhu bil i'adah, dan ia tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis Aisyah, yaitu yang menceritakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah keduanya menceritakan tentang sebuah kanisa. Kanisa artinya adalah sebuah gereja yang ia lihat berada di Habasyah, yang di dalamnya ada patung-patung. Artinya di dalam itu ada patung-patung. Lalu keduanya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menceritakan bahwa melihat satu kanisa atau gereja di dalamnya ada patung-patung. Artinya sembahan-sembahan yang dijadikan sebuah patung oleh mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya mereka itu apabila meninggal dunia di antara mereka orang-orang soleh, artinya lelaki yang soleh, maka dibangunlah di atas kuburannya masjid. Jadi orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, apabila meninggal dunia orang-orang soleh di antara mereka, maka di atas kuburannya dibangun masjid. Ya. Maka dikatakan baban ihtil kasuwara. Lalu dibuatlah patung-patung yang menggambarkan orang soleh. Wa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Maka yang melakukan itu adalah dikatakan manusia sejelek-jelek manusia nanti yaumal kiamah. Jadi dianggap sebagai manusia yang paling jelek di hari kiamat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, yaitu ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka awal yang dibangun oleh Nabi SAW adalah masjid. Nah, ini ceritanya. Artinya 14 malam, 14 hari. Tsumma arsala ila Bani Najjar. Kemudian diutus ke Bani Najjar, kemudian datang mereka dengan membawa pedang. Artinya biasa mereka menghunus pedang, ya, seperti kita menghunus golok gitu ya. Mereka menghunus pedang biasa. Dan aku melihat Nabi SAW berada di atas kendaraannya, artinya di atas untanya, dan Abu Bakar memboncengnya. Dan pembesar-pembesar Banu Najjar berada di sekitarnya. Sehingga sampailah di satu pelataran milik Abi Ayyub. Dan beliau dikala itu ketika pas waktu azan. Beliau mencintai sholat di awal waktu. Hanya ketika datang waktu sholat, maka beliau pun sholat. Wa annahu amara bibina'il masjidi. Lalu beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Jadi kegiatan pertama mengutus utusan ke Bani Najjar. Mengutus utusan ke Bani Najjar. Lalu beliau berkata, qala ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, saminuni biha itikum. Katanya, saminuni biha itikum haja. Kata beliau, berapa harga membeli tempatnya untuk dibuat masjid? Berapa katanya harga ini tempat? Qalula, tidak katanya. Demi Allah, aku tidak akan meminta harga kecuali kepada Allah. Berarti intinya diwakafkan setelah itu. Faqala Anas, lalu Anas berkata, fakana fihi ma aqulu lakum. Kuburul musyrikina wa fihi kharibun wa fihi nahal. Jadi di tempat Banu Najjar itu ada kuburan-kuburan peninggalan orang musyrik. Dan ada rumah-rumah bekas dan ada batang-batang kurma. Jadi di tempat itu ada batang-batang kurma, ada bekas-bekas rumah dan ada kuburan-kuburan yang merupakan peninggalan orang musyrik. Wa amara Nabi sallam bi kuburil musyrikin panubisat. Maka Nabi sallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memindahkan kuburan-kuburan orang musyrik. Artinya dipindahkan. Digali, dipindahkan. Ya. Summa bil kharibi fasuwiyat. Kemudian bekas-bekas bangunan lama diratakan. Wabinakhli fakuti'ah. Kemudian pohon-pohon kurmanya ditebang. Artinya tidak kan. Fasopun nakhla kiblatal masjid ini. Nah, kemudian batang-batang kurma itu ya, dibuat untuk sebagai arah kiblat. Artinya dibuat tiang-tiang yang ada di depan, bagian depan masjid. Ya, itu awal pembangunan. Waja'alu hijarah. Kemudian ya dibuat untuk apa? Batasan-batasannya itu dengan apa? Bebatuan. Hanya tidak di bernyanyi, tapi bukan nyanyian yang haram, nyanyian yang isinya motivasi, gina yang isinya apa? Motivasi. Wan Nabi sallam ma'hum, dan Nabi sallam pun ikut bekerja. Artinya Nabi sallam tidak tinggal diam, tapi Nabi sallam pun ikut andil dalam pengerjaan masjid itu. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, ampuni untuk orang-orang ansar dan orang-orang apa? Muhajir. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nah, ini hadis dalam satu kisah tentang bab sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif, bab ya membangun masjid atau bab menggali atau memindahkan kuburan orang musyrik, memindahkan kuburan orang musyrik. Ya. Hadis ini atau bab ini menunjukkan boleh, artinya pekuburan orang musyrik jadikan sebagai masjid dengan dipindahkan terlebih dahulu kuburan itu. Hal ini karena orang-orang musyrik, jadi orang-orang musyrik itu berbeda hukumnya dengan orang muslim. Jadi dari sisi kehormatannya berbeda. Berbeda. Jadi di sini menunjukkan kuburan peninggalan orang-orang jahiliyah. Jadi kuburan peninggalan orang-orang musyrikil jahiliyah. Di mana baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat di kala itu datang ke Madinah, artinya Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian tadi membangun masjid awalnya di satu tempat yaitu milik Banu Najjar. Jadi milik Banu Najjar, yang di tempat itu disebutkan dalam hadis tadi, hadis Anas yang panjang tadi, disebutkan ada tiga hal: banyak pohon kurmanya, ada bangunan-bangunan bekas, ya, kemudian ada kuburan, kuburan orang musyrik jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memindahkan kuburan-kuburan itu, menggali kuburan-kuburan itu. Jadi meniadakan kuburan-kuburan itu, menghilangkan kuburan-kuburan tersebut. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa orang musyrik itu hukumnya berbeda dengan orang muslim. Jadi kalau orang muslim ketika hidup, ketika mati punya kehormatan. Ya, seperti kita tahu nanti di dalam babnya, tidak boleh kita menggali kuburan orang mukmin. Tidak boleh duduk di atas kuburannya. Tidak boleh kita menginjak kuburannya. Ya, itu hak orang yang meninggal dunia. Itu ada adabnya. Tapi untuk orang-orang musyrik itu berbeda. Sebagaimana disebutkan di dalam bab ini. Sebagaimana disebutkan di dalam bab ini. Dan hadis yang dibawakan oleh mu'alif, itu pada hadis yang kedua, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat membangun di situ dan untuk meratakan ya, kuburan itu. Ya, berbeda dengan kuburan orang-orang muslim. Nah. Kemudian di hadis ini atau di bab ini, dan nanti akan dikuatkan dengan bab yang setelahnya, yaitu tentang hukum membangun masjid di atas kuburan, sholat di atas kuburan, dan sholat menghadap kuburan. Jadi sholat di atas kuburan, sholat menghadap kuburan dan membangun masjid di atas kuburan. Hal itu kaum muslimin, jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam syariat Islam itu tidak boleh orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Nabi SAW mengatakan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di hadis yang kedua tadi dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Ulaika syirarul khalqi yaumal qiyamah. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis yang tadi kita bacakan, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah yaumal qiyamah. Jadi yang membangun masjid di atas kuburan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah seburuk-buruk, ya, makhluk di sisi Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam riwayat yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Inna min syirarin nasi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang kalian akan dapati mereka, ya, dan mereka masih hidup, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, bagaimana yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Jadi apa makna itikhadul kubur masjid? Apa maknanya? Ya. Para ulama mengatakan maknanya ada tiga. Jadi makna ada tiga. Makna yang pertama, bina'ul masajidi aliha, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Jadi ini maknanya berarti letter lock, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Atau dibalik, kuburan apa, masjidnya udah ada, kemudian mengubur di dalam masjid. Sama. Jadi kalau makna yang pertamanya kan berarti kuburannya ada, kemudian dibangun masjid. Atau dibalik, masjidnya udah ada, kemudian ya dibangun, maaf, kemudian orang dikubur di masjid itu. Maka sama maknanya tadi, itikhadul masjid kubur. Itu makna yang pertama, yaitu membangun dalam arti membangun fisik. Yang kedua, yaitu as-salatu alal kubur, bimana as-sujudu alaiha. Mana yang kedua, yaitu sholat di atas kuburan. yaitu sujud di atas kuburan. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid artinya adalah sholat di atas kuburan, walaupun tidak dibangun masjid. Walaupun tidak dibangun masjid. Ya. Yang ketiga adalah as-salatu ilal qabri. Yani as-salatu mutajjihun ilal qabri. Salat menghadap kuburan. Maka itu masuk pada makna mengambil kuburan sebagai masjid. Hal itu juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tentang ketiga makna itu. Jadi ketiga makna itu datang hadis-hadis yang sahih. Adapun tentang larangan membangun kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan, maka hadis-hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya. Adapun tentang larangan sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan adalah datang dengan hadis lain selain hadis yang tadi. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw anna Rasulullah naha an yubna 'alal qubur wa ayub ada 'alaiha wa an yusalliya 'alaiha." Nabi sallallahu melarang membangun di atas kuburan. Berarti apa saja bangunannya? Walaupun bukan masjid, seperti membangun kubah. Kuburan dibangun kubah atau kuburan dibikinkan rumah, itu terlarang dalam Islam. Jadi dalam Islam terlarang, dalam syariat Islam dilarang, dan dilarang duduk di atas kuburan. Ya, kalau ada kuburan orang duduk dilarang, ya, dilarang. Dan dilarang juga sholat di atas kuburan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "La tusallu ilal qabri wa la tusallu ala qabr." Jadi hadisnya lebih jelas. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan, dan janganlah sholat di atas kuburan. Ya. Maka ini makna mengambil, menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi imma membangun masjid di atas kuburan, atau sholat di atas kuburan, atau sholat menghadap kuburan. Maka itu masuk kepada yang dilarang. Hanya sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan itu ada yang disyariatkan, yaitu sholatuz zanajah. Itu sholat jenazah. Jadi boleh sholat jenazah, ya, di kuburan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Hurairah. Ya. Yaitu kisah tentang imro'ah sauda, yaitu seorang wanita yang berkulit hitam, yang disebutkan takumul masjid. Dia suka membersihkan masjid. Jadi wanita yang suka merapihkan masjid, membersihkan masjid. Kemudian ia meninggal dunia di waktu malam. Lalu para sahabat ya tidak membangunkan beliau, tidak mengasih tahu Nabi SAW, dan sudah dikuburkan. Tiba-tiba Nabi SAW mencari, mana katanya wanita yang suka membersihkan masjid. Tiba-tiba sudah enggak ada gitu. seolah-olah sahabat menganggap bukan orang penting lah, sehingga harus ngasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam dalluni ila qabriha, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka Nabi sallam salat ya dengan 4 kali takbir. Itu takbir pertama yaitu baca Al-Fatihah, takbir kedua baca solawat, takbir ketiga baca doa, dan takbir keempat juga boleh baca doa. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ini kuburan penuh dengan kegelapan, mudah-mudahan dengan syafaat solat ini akan menjadi penerangnya, gitu. Jadi akan menjadi syafaat untuk menerangi penghuni kubur tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan tentang bolehnya sholat apa di kuburan atau menghadap kuburan dalam rangka sholat jenazah, yaitu barang siapa yang tidak sempat menyolatkan sebelum dikuburkan, maka tidak mengapa bagi seseorang menyolatkannya setelah dikuburkan, berdasarkan hadis yang tadi. Jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah juga mutafakun alaih. Nah, maka kita dilarang tiga hal tentang kuburan berdasarkan hadis-hadis tadi. Pertama, dilarang membangun di atas kuburan. Secara otomatis dilarang membangun masjid di atas kuburan. Jadi tidak boleh kita membangun masjid di atas kuburan, dan tidak boleh kita membangun bangunan di atas kuburan. Jadi kalau membangun masjid, khusus masjidnya, tapi kalau membangun bangunan yang lain, maka ini lebih artinya di sini adalah, kalau masjid kan spesifik, kalau bangunan umum ya, seperti mungkin bikin monumen, bikin rumah yang itu di kuburan gitu, kuburannya dibikinkan rumah, maka itu menyelisihi syariat Islam ya, itu menyelisihi syariat Islam. Kemudian yang kedua, tidak boleh sholat di atas kuburan, dan tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ya, tidak boleh sholat di atas kuburan, dan tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ya. Sholat di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan, itu hukumnya ada tiga. Jadi secara hukum ada tiga. Ini harus kita pahami. Yang pertama, jika orang sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan dalam rangka sholat jenazah, karena belum sempat menyolatkan, maka hukumnya boleh, dan itu bagian yang disyariatkan. Sebagaimana tadi dijelaskan hadis Abu Hurairah. Yang kedua, orang sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan, laisa li ajli ta'zimi sahibil qabr wala li ajli taqarruban li sahibil qabr. Orang sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan memang niatnya tidak bermaksud mengagungkan penghuni kubur, dan bukan berarti taqarrub kepada penghuni kubur, tapi dia meyakini sholat di sini berkah atau ada berkahnya sebagai wasilah untuk mendapatkan mustajab doa umpamanya. Fahadihi ya wasilah ila syirki wahia minal ma'asi bid'ah. Orang yang sholat di kuburan pulan atau mungkin syekh pulan atau apa gitu, dia meyakini sholat di situ berkah, dan kemungkinan besar bahwa doanya akan mustajab di situ, sehingga bertabaruk ya dengan tempat itu, jadi sebagai sebab berkah. Tapi ia tidak bermaksud untuk taqarrub kepada penghuni kuburnya, beribadah kepada penghuni kuburnya, maka ini wasilah kepada syirik, walaupun tidak sampai kepada syirkul akbar. Tapi ini tentunya dilarang dalam syariat, karena perantara kepada syirik. dan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Ya, maka hukumnya wasilah kepada syirik, bid'ah. Yang ketiga, jika ada orang sholat di kuburan tertentu dengan ta'zim kepada penghuni kuburnya dan taqarrub kepada penghuni kubur, sehingga ada orang yang bernazar untuk sholat di kuburan anu, dalam arti taqarrub, ibadah kepada penghuni kubur itu, meyakini bahwa penghuni kubur ini memiliki kemampuan gaib, akan mengijabah permintaan kita semua. Fahada syirkun akbar mukhrij an milati dinil Islam. Ya, kalau punya keyakinan seperti ini, sebadar barang tentu ini adalah syirik dan menyebabkan orang keluar dari Islam, karena ini adalah syirkul akbar. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tidak boleh. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya ibadah hajiku lillah, bagi Allah. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi ini macam orang yang sholat. Kemudian hukum sholat di atas kuburan, atau hukum sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Hukum sholat menghadap kuburan, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya adalah tidak sah. Ini sholatnya tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tusallu alaiha. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat di atas kuburan, dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Waqala al-usul, yani min qaid usul, an-nahyu yaqtadil butlan. Bahwa larangan itu berkonsekuensi batilnya kalau orang melaksanakan yang dilarang. Yang melaksanakan yang dilarang. Nah, itu perhatikan. Nah, kemudian poin yang perlu kita pahami. Ya. Kuburan dengan masjid. Jadi kuburan dengan masjid. Ya. Perhatikan, para ulama membagi kuburan dengan masjid. Supaya paham. Antum sholat mungkin di masjid ada yang kuburan. Supaya paham tafsir. Kuburan dengan masjid. Pertama, ada sejumlah kuburan yang tidak ada hubungannya dengan masjid, walaupun ada di sekitar masjid. Gimana maksudnya? Contoh. Ya, kita berikan contoh. Ada kuburan di sebelah sana terpisah, kemudian orang bangun masjid. Tidak ada hubungannya dengan kuburan. Kuburan juga tidak ada hubungan dengan masjid. Tidak ada alaqah. Maka tidak ada pengaruh untuk sholat di masjid tersebut. Dalam arti boleh kita sholat di masjid tersebut. Tidak ada hubungannya. Ya. Yang kedua, orang membangun masjid ada hubungannya dengan kuburan, atau orang mengubur jenazah, mengubur seseorang, ada hubungannya dengan masjid. Dalam arti apa? Ya, orang ini orang terkenal, punya orang soleh, ya, dibangun apa dikubur sengaja di masjid, di sekitar masjid. Maka ini punya pengaruh beda. Kenapa? Karena nanti akan ada perasaan bagi orang yang sholat di masjid ini punya alaqah dengan penghuni kubur itu. Nah, tapi dari sisi hukum, kuburan imma berada di dalam masjid, jadi di dalam masjid. Imma kuburan dulu kemudian masjid, atau masjid kemudian kuburan. Maka tidak boleh sholat di masjid tersebut, karena sholat di masjid tersebut tidak sah. Yang kedua, jenis kuburan berada di bangun, di luar bangunan masjid. Imam berada di belakang masjid. Ya kalau kita berada di arah timur, atau berada di kanan masjid, atau berada di kiri masjid, dan itu di luar areal masjid, maka sholat di tempat tersebut tidak mengapa, sah insyaallah, sah insyaallah. Atau kuburan berada di arah kiblat masjid dan telah ada dindingnya, jadi telah ada dindingnya sehingga kuburan terpisah dengan masjid, maka tidak mengapa sholat di masjid apa tersebut, karena tidak masuk dalam poin yang tadi, tidak masuk dalam poin yang tadi. Tapi terkadang kuburan berada di pelataran masjid yang orang udah meniatkan itu masjid, walaupun tidak di dalam bangunannya, tidak ada dalam bangunannya. Maka seyogianya kalau ada masjid yang tidak ada kuburannya, dipilih masjid yang tidak ada kuburan seperti itu. Walaupun kalau di luar bangunan masjid, maka ya selama bukan di dalam masjid, ya maka itu tidak mengapa untuk sholat di sana. Tapi kalau ada masjid lagi, ya memilih yang tidak ada apa kuburannya. Kemudian jika ada syubhat, tidak ada syubhat, orang mengatakan, kenapa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan? Kemudian tidak boleh sholat menghadap kuburan. Lalu berdalil dengan kuburan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Kan katanya kuburan Nabi Hasalam itu berada di Masjid Nabawi. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjawab terhadap subhat ini sesungguhnya ringan. Jawabannya sederhana. Yang pertama, bahwa Nabi SAW dan para sahabat, ya, tidak mengubur Nabi SAW di masjid. Dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim juga tidak membangun masjid di atas kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kita jawab, ini bukan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perbuatan Khulafaur Rasyidun yang empat, dan bukan perbuatan para ulama. Tapi terjadinya kuburan Nabi Sallam yang seolah-olah sekarang berada di dalam Masjid Nabawi, itu terjadi setelah kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bahkan setelah kehidupan para tabi'in, setelah kehidupan para tabi'ut tabi'in, setelah kehidupan imam yang empat. Dan waktu itu bukan amal para ulama juga di saat itu. Jadi bukan amal para ulama di saat itu. Jadi artinya bukan usulan ulama yang melakukan hal itu. Jadi artinya bukan amalan para ulama. Bukan ulama yang melakukan hal itu semua. Nah, tetapi itu bagian dari apa yang dilakukan oleh sebagian apa yang dinamakan kerajaan di waktu itu. dan diingkari oleh sejumlah para ulama. Jadi perbuatan itu diingkari supaya pelebaran Masjid Nabawi di saat itu tidak ke arah kuburan. Ya, tidak ke arah kuburan. Ya. Kemudian ketika didapatkan ke arah kuburan, maka para ulama pun telah memberikan solusi di saat itu, yaitu dibikin benteng musallas. Jadi benteng di apa, di kuburan Nabi Sallam itu dengan berbentuk persegi tiga, supaya orang tidak dianggap menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan perbuatan Nabi Sallam, bukan perbuatan Khulafaur Rasyidun, bukan perbuatan tabi'in, bukan perbuatan tabi'ut tabi'in, dan bukan juga perbuatan para ulama. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan di saat itu sungguh telah diingkari oleh para ulama di saat itu. Jadi telah diingkari oleh para ulama di saat itu, ya. Tapi ya terjadinya seperti itu sehingga bukan jadi dalil. Jadi bukan jadi dalil oleh kita, ya. Nah, itu hadis poin yang sangat penting tentang sholat menghadap kuburan. Ya. Waktunya udah jam 5 dan kita berikan waktu untuk soal jawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik untuk pencerahannya di kesempatan sore yang berbahagia ini berkaitan dengan tema bahasan adab-adab di dalam masjid, yaitu merujuk pada pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kami akan persilakan untuk sahabat Gema Islam yang berada di rumah untuk bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan SMS dan juga WhatsApp yang nomornya telah tersedia dan telah tertera di layar televisi Anda di 0811-2425-255. Sekali lagi di 0811-2425-255. Ataupun untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung, kami telah sediakan mikrofon di samping kanan. Silakan untuk bisa langsung menuju mikrofonnya untuk langsung bertanya, ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di secari kertas yang bisa diberikan langsung kepada saya. Dan untuk jamaah ibu-ibu atau umahat, bisa mengirimkan saja pertanyaannya untuk mempermudah di 0811-2425-255. Dan kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk jamaah yang berada di dalam Masjid Aisyah ini untuk bertanya kepada Al-Ustaz. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Mangga Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua silakan Pak. Ada dua persoalan yang mungkin akan saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang salat at-tahiyatul masjid sama salat sukrul masjid sukrul wudu. Nah, ini yang mungkin mana yang perlu didahulukan antara salat at-tahiyatul masjid dan sukrul wudu. Terus yang kedua, ini persoalan yang sangat menyangkut umat yang banyak sebenarnya, dan ini terjadi di kampung halaman saya. Situ ada masjid yang cukup megah dibangun atas keluarga, terus para nenek moyangnya itu meninggal dan sangat erat sekali hubungannya dengan masjid, dan itu dibangun di depan kiblat, di arah kiblatnya persis, cuman dia di luar kan gitu. bukan di dalam masjid, tapi itu masuk ruangan masjid, tapi itu masuk ke dalam areal masjid. Ini kalau tadi simak dari beberapa hadis yang ada, dan mungkin kalau dihukumi dengan hukum haram, ya mungkin ini harus diberitahu kepada masyarakat di situ. Dan solusinya ya mungkin mereka harus berani membongkar masjid atau membongkar kuburan. Itu ya mungkin. Nah ini persoalan yang dihadapi di kampung kami. Dan itu seakan-akan tidak ada hal yang ini. Dan masjid itu didirikan terlebih dahulu, terus ada yang memberikan dananya yang banyak untuk pembangunan sekolah dan masjid, dan dikuburkan di situ. Baik. Itu barangkali ini bagaimana mengsikapi itu semua. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan untuk Al-Ustadz menjawab pertanyaan dari Bapaknya. Silahkan Mas. Ya, tadi sholat syukrul wudu atau tahiyatul masjid, mungkin bahkan tiga dengan sholat qobliyah. Kalau pas udah masuk waktu ya kemudian adzan. Sunnahnya sholatnya sekali gitu ya. Tidak disunnahkan sholat dulu tahiyatul masjid kemudian syukrul wudu, atau syukrul wudu kemudian tahiyatul masjid, atau mungkin sholat qobliyah. Sholat qobliyah, karena tidak ada nama-nama sholat itu kecuali karena sebab. Sholat syukur wudu adalah sholat setelah wudu. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat ketika masuk masjid. Sholat qobliyah adalah sholat setelah adzan sebelum sholat. Maka apabila orang masuk setelah mendengar suara adzan, dia wudu kemudian masuk, sholatnya cukup dua rakaat dan akan mendapatkan semua nama sholat itu. Jadi akan mendapatkan pahala semua nama sholat itu. Ya, jadi tidak perlu sholat tahiyatul masjid atau syukur wudu atau qobliyah, karena sholatnya sama gitu. Sholatnya sama. Nah untuk kasus yang kedua, pertama yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin, bahwa seyogianya kaum muslimin dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kecuali Nabi SAW, karena ada nas bahwa ketika wafat Nabi SAW itu kan terjadi ikhtilaf para sahabat di mana dikuburkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu diambil dengan hadis bahwa para nabi dikuburkan di mana ia dicabut nyawanya. Maka ketika Nabi SAW wafat di rumah Aisyah, berada di kamar rumah Aisyah, maka disitulah Nabi SAW dikuburkan. Dikuburkan. Maka hukum asal yang harus dipahami oleh kita kaum muslimin, kuburan itu tidak ada tempat kuburan utama. Yang harus dipahami oleh kaum muslimin bahwa orang muslim dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi seyogianya tidak ada istilah kuburan keluarga gitu ya. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin, itu hukum asalnya. Yang kedua, tidak ada keutamaan mengubur dengan dekat masjid. Tidak ada dalilnya dalam Quran dan tidak ada dalilnya dalam sunnah. Dan bukan merupakan amal para ulama dulu juga, yaitu mengubur di dekat masjid. Enggak ada keutamaannya. Sehingga kita tidak perlu berlomba untuk mengubur di dekat masjid karena tidak ada keutamaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau udah terjadi, solusi yang paling baiknya yaitu dibikin dinding kembali itu supaya lebih aslah. Yang paling selamat selain dinding masjid, maka dibikin lagi dinding yang memisahkan antara kuburan dengan masjid. Jadi dibikin aja dinding yang menunjukkan bahwa kita tidak sholat menghadap apa? Kuburan. Walaupun menurut banyak ulama, dinding masjid udah cukup sebagai penghalang untuk kuburan tersebut, sehingga kita tidak dianggap sholat menghadap kuburan atau di atas kuburan. Tapi kalau membangun masjid di atas kuburan, maka memang para ulama berbicaranya siap mana yang lebih dulu. Kalau yang lebih dulu adalah kuburan, maka yang dihancurkan adalah masjidnya gitu. Kalau yang lebih dulu adalah masjid, maka yang dipindahkannya adalah kuburan. Tapi mungkin terkadang ditinjau dari sisi ini, kalau masyarakatnya tidak punya lagi uang untuk membangun, maka yang terbaik adalah memindahkan kuburan dari dalam masjid, yaitu ke pekuburan apa? Kaum muslimin. Ya, kuburan kaum muslimin. Jadi tidak boleh mengubur ya, seseorang di dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk Bapak yang bertanya, dan juga tentunya untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Baik, pertanyaan kedua, saya akan berikan kesempatan pertanyaan dari jamaah Umahat. Di sini sudah ada pertanyaan, bismillah. Ustaz, apakah lukisan atau foto manusia ataupun hewan dibolehkan tertempel di dalam masjid Ustaz? Saya pernah sholat di sebuah masjid, di dalamnya ada kalender yang terpampang foto tokoh-tokoh dari pendiri sebuah organisasi Islam. Jazakallahu khairan, mohon pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ini hukum lain tentang gambar. Ya. Gambar yang bernyawa, menurut pendapat yang rajih tidak boleh. Ya. Gambar yang bernyawa. Jadi gambar yang bernyawa tidak boleh. Gitu ya. Kemudian menggantung gambar yang bernyawa itu menyebabkan tidak akan masuknya malaikat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat, tentunya malaikat rahmah, tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya dan rumah yang ada anjingnya. Maka kita tidak boleh memelihara anjing ya di rumah yang menyebabkan malaikat rahmat tidak akan masuk. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari sahabat Gema Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai adab mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid, ini pertanyaan saya Ustaz. Batasan manakah yang dimaksud area masjid sehingga kita diharapkan mendahulukan kaki yang kanan? Benarkah setiap masjid memiliki area batasan tertentu seperti masjid agung, masjid kecamatan, masjid kampung, dan lain-lain? Karena pembahasan luasnya, saya pernah mendapati pembahasan dalam kajian bab muamalah. Ada batasan jual beli yang terlarang di masjid, dan di sana dijelaskan bahwa area masjid mana yang masuk terlarang jual beli ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan. Ya. Yang dimaksud dengan masjid ya jelas yang dibangun di situ bangunan masjid, dan orang meniatkan untuk jadi masjid. Dan perkaranya jelas bangunan masjid ya. Bangunan masjid. Adapun areal halaman ya bukan masjid. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, saya berikan kembali kesempatan untuk jamaah yang berada di dalam masjid. Kami persilahkan untuk yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Nah, jika tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat kembali. Bismillah, Ustaz, apakah musola dengan masjid masih tetap memiliki keutamaan yang sama, semisal dalam pahalanya? Misalnya saya berada dalam sebuah perjalanan, di sana ada musola yang diadakan sholat berjamaah. Teman saya ada yang menganggap kalau musola itu bukan masjid, jadi tidak wajib untuk sholat berjamaah di sana. Dalam artian pahalanya tidak akan sama seperti sholat dimanapun. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan. Ya, masjid ya. Ya, kalau kalau nama mungkin itu tidak tidak relevan ya. Kalau karena nama di Indonesia itu beda-beda, musola, masjid, surau gitu ya. Karena itu bukan lafaz syar'i. Lafaz syar'i. Masjid adalah yang ditegakkan di situ salat berjamaah. Ya, yang ditegakkan salat berjamaah, dikumandangkan azan. Mau besar mau kecil itu tidak jadi masalah. Maka mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Satu. Yang kedua, keliru bahwa sholat berjamaah akan mendapatkan pahala kalau di masjid. Ya, sholat berjamaah dapat pahala keutamaannya, ya, walaupun tidak tidak di masjid. Contoh, kalau kita kali-kali sholat berjamaah di rumah, ada keutamaan sholat berjamaah walaupun di rumah. Ya, ketika umpamanya kita punya udur untuk tidak berjamaah, kita berjamaah dengan istri, ada keutamaan. Walaupun keutamaannya tidak seperti di masjid. Kemudian kalau kita umpamanya melakukan perjalanan, perjalanan safar, ya, kita perjalanan safar tidak ada masjid. Kita ada 30 orang umpamanya safar, ada 20 orang safar, lalu kita menegakkan sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sering berjamaah sholat tidak di masjid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi sering sholat berjamaah tidak di masjid. Ketika perang, ketika safar dengan para sahabat, ya, apalagi mungkin di kala itu masjidnya berapa? Ya kalau hari ini kita masjid setiap daerah ada masjid kan itu. Tapi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin kita pergi ke daerah-daerah tertentu tidak ada masjid, ya kita sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Jadi keliru kalau orang mengatakan sholat berjamaah harus senantiasa apa? Di masjid. Ya, kalau masjid ada hukum tersendiri, sholat berjamaah ada hukum apa? Tersendiri. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya dan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk Bapak yang bertanya dan untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Baik, pertanyaan selanjutnya saya berikan kembali untuk jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan penutup di kesempatan sore hari ini. Ini ada pertanyaan dari Bapak Handoko di Jakarta. Bismillah Ustaz, izin bertanya, mohon maaf jika sedikit di luar pembahasan. Ustadz, saya pernah berkunjung di salah satu negara barat. Ketika sedang berjalan di sana, saya melihat ada sekelompok muslim yang terlihat melakukan sholat di sebuah taman berjamaah sambil juga mengenakan sepatu dan berdiri hanya di atas area tanpa sajadah atau pelindung dari tanah atau aspal. Dalam hal ini pertanyaan saya, apakah boleh hal tersebut dilakukan karena alasan mungkin tidak adanya masjid di sana? Dan mohon pencerahannya akan fikih hal tersebut untuk saya jelaskan kepada istri yang juga menyaksikan hal tersebut. Terima kasih Ustaz. Insyaallah, bumi semuanya tempat sujud ya. Dan merupakan khosais hadihil ummah. Nabi SAW mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seseorang sebelumku. Salah satunya wajuh liat liyal ardi masjidan wa tahura. Salah satu kelebihan Nabi kita dan umat ini, Allah menjadikan bumi sebagai alat untuk bersuci dan menjadikan bumi sebagai tempat sujud. Di mana saja kita mendapatkan waktu sholat-sholat, tidak perlu di masjid dan tidak wajib di masjid dan tidak disyaratkan apa? Di masjid, di mana saja kita sholat, ya sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-ardu kulluha masjidun ilal hammamu wal makbaroh. Bumi, ya, muka bumi adalah tempat sujud bagi kita, kecuali toilet dan kuburan bukan tempat untuk sujud bagi kita. Maka di mana saja kita datang waktu sholat, mau itu di atas pasir, mau itu di atas aspal, mau itu di atas batu, ya, atau kita di pesawat, atau kita di laut, silakan sholat, silakan sholat. Karena agama ini agama mudah, tidak seperti agama yang lain. Sholat harus tempat ibadah khusus, ya. Dan tentunya ini termasuk gorobatul Islam. Jadi maaf ya, yang bertanya tadi itu termasuk asing kepada Islam. Ya, yang bertanya-tanya kenapa kok sholat di atas tanah, itu termasuk orang yang belum paham Islam. Bahkan mungkin asing dengan Islam itu sendiri. Asing dengan Islam itu sendiri. Mungkin orang juga terkadang kok sholat di jama', kok sholat di qasar. Padahal menjama' sholat itu sunnah. Mengqasar sholat ketika safar itu sunnah. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib sholat di qasar gitu, apabila tidak berjamaah dengan yang mukim. Tapi sejumlah kaum muslimin tidak tahu itu, bahwa itu rukhsah. Dan sholat di atas bumi, bukan di masjid, bukan rukhsah. Bukan rukhsah. Kalau menjamak sholat, rukhsah. Kalau mengqasar sholat adalah rukhsah. Tapi sholat tidak di masjid, bukan rukhsah. Itu din kita, agama kita. Bahkan kalau belum dibangun masjid, ya sholat di atas bumi ini. Di mana saja bumi, di mana kita berpijak, datang waktu sholat, disitulah kita sholat. Kecuali diketahui di situ ada kotoran, ada najis gitu ya. Tapi hukum asal bumi ini apa? Suci. Jadi hukum asal bumi itu adalah suci. Ya, ya mungkin sebagian orang bertanya ini karena memang ya syariat Islam ini jarang disampaikan dengan detailnya. Karena pelajaran Islam di Indonesia ini kan imam belajar Islam itu tahunan. Kalau ada acara-acara gitu kan, ima belajar Islam itu ketika Idul Fitri atau acara-acara gitu kan, Islam jarang. Kemudian apa? Kajian-kajian yang ada pun intinya apa? Ima ceramah gitu kan, ima ketawa gitu kan. Jarang orang menjelaskan ini sunnah, ini kaifiyah sholat, ini kaifiyah wudu, terperinci. Orang jarang orang kajian seperti itu gitu ya. Ya bahkan ya jangankan orang awam, orang yang mengaku sunnah juga kalau belajar kayak Sahih Bukhari itu kesel katanya. Ya senangnya ya yang kajian tematik-tematik aja gitu kan. Kalau belajar harus bawa kitabnya, jarang juga kan. Antum aja di sini semuanya kayak ulama zaman Imam Bukhari, antum antum kan enggak beli kitabnya kan? Mestinya beli kitabnya. Antum kayak zaman Imam Bukhari, padahal kita barho, bubar poho, itu kan semuanya beda gitu, dengan bubar poho. Kalau ngaji udah lupa kan, itu beda. Kalau zaman Imam Bukhari mah iya, mendengar sekali kuat. Gitu. Kalau kita, ya, nah ini mungkin agama. Maka pantas banyak yang kita tidak tahu agama ini. Kalau dijelaskan seperti agama baru kan itu. Kalau dijelaskan seperti agama baru, ya orang kan. Orang bercadar saja padahal ada dalam sapitan nunaja. Itu dibaca di setiap masjid mungkin kitab sapinah gitu kan. Kitab sapinah itu dibaca di masjid. Ya. Tapi kok orang bilang cadar ini arabisasi gitu kan. Padahal udah di kitab-kitab syafi'iyah itu ada jelas. Bahkan mazhab Imam Syafi'i itu berpendapat menutup wajah itu hukumnya wajib. Itu madhab syafi'iyah gitu. Madhab syafi'iyah. Ya. Ya barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita akan kembali bertemu di pekan depan insyaallah.